lembaran cerita hidupku tanpa kasihmu telah mati, telah sirna sejak kau mengisi hidupku. Yesusku, Tuhanku, dirimu ubahkan aku. Tak lagi tersisa hidup lamaku telah sirna.